السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-22 di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang komitmen terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, di dalam rubrik Serambi Nabawi, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang merupakan karya Profesor Dr. Mustafa Dib. Dan kitab ini adalah syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Lu'lu, atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Naqib Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan asbabul hadas. Asbab adalah jamak daripada sabab. Asbabul hadas, sebab-sebab hadas. Atau kadang juga disebut dengan istilah nawaqidul wudu. Pembatal-pembatal wudu. Sudah kita bahas pembatal yang pertama atau sebab yang pertama, al-khariju min qubulin au duburin. Apa-apa yang keluar dari kubul, yaitu lubang bagian depan ketika kita buang air kecil, itu kubul, dan juga apa-apa yang keluar dari dubur. Rinciannya alhamdulillah sudah kita bacakan ya di kesempatan yang lalu. Lalu beliau rahimahullahu taala berkata, as-sani, adapun sebab yang kedua yang menyebabkan hadas atau menyebabkan batalnya wudu adalah zawalu aqlihi, hilangnya akal. Tentunya manusia mengalami beberapa kondisi di mana dia kehilangan kemampuan akalnya. Misalnya saat dia tidur, atau saat dia pingsan, atau saat dia mabuk, ya, atau koma dan kondisi-kondisi yang lain. Itu disebut dengan zawal al-aql, zawalu aqlihi, yaitu akalnya hilang. Dia tidak bisa memfungsikan akalnya sebagaimana biasa, dikarenakan ada faktor tertentu, tidur ya, atau pingsan, atau sakit, atau faktor-faktor yang lainnya. Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan kalimat yang singkat ini, beliau berkata, "Fannaumu mazannatul hadas." Salah satu contoh hilangnya akal adalah ketika seseorang tidur. Dan tidur itu adalah kondisi yang sangat mungkin terjadi hadas dalam kondisi tersebut. Jadi orang tidur itu besar kemungkinan terjadi hadas, atau dia mengalami sebab-sebab hadas. Hanya saja dia tidak sadar, karena tadi zawalu akal. Jadi akalnya itu hilang. Hilang bukan dalam artian tidak berakal alias gila, tidak. Tapi hilang itu karena tadi kondisi tidur menjadikan dia tidak mungkin menggunakan fungsi akalnya dengan normal, dengan sebaik-baiknya. Idh yatawaqqafu fihi al-idrak. Karena ketika seseorang tidur itu tawakkuf. Tawakkufa ya tawakkufu tawakkufan. Berhenti al-idrak. Kemampuan dia untuk idrak. Mengetahui, merasakan, itu hilang. Ya. Ketika tidur kita kehilangan kemampuan idrak. Kemampuan untuk menangkap, atau mengetahui, atau merasakan, itu hilang. Dikarenakan tidur. Fala yash'urul insanu bima kharaja minhu. Maka umumnya orang yang tidur itu tidak merasakan, tidak sadar ada sesuatu yang keluar. Orang tidur kalau dia kentut, tidak sadar. Kalau dia bahkan buang air kecil seandainya terjadi, itu tidak terasa. Karena kondisinya dia sedang tertidur. Itu dari sisi penjelasan logisnya. Kenapa tidur itu dianggap salah satu sebab membatalkan wudu. Walaupun nanti ada jenis tidur tertentu yang bisa membatalkan wudu, tapi ada kondisi di mana tidur wudu tidak batal. Nanti akan kita baca. Akan kita bacakan. Adapun argumentasi secara dalil syar'i adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam al-wika artinya rabat, pengikat. As-sah adalah dubur, pengikat dubur itu. Jadi seolah-olah dubur itu ada ikatannya. Apa ikatan dubur itu? Al-ainan, kedua mata. Selama kedua mata kita terbuka, kita dalam kondisi sadar, maka dubur kita ada ikatannya. Maksudnya ikatan dia adalah majas. Kalaupun keluar sesuatu, selama mata terbuka, sadar, kita tahu ada yang keluar. Atau tidak ada yang keluar, kita sadar. Kalau mata masih terbuka. Oleh karenanya Nabi mengumpamakan mata itu seperti ikatan dubur. Kalau mata masih kebuka begini, sadar, apa yang keluar dari dubur itu masih di bawah kesadaran. Atau dalam kondisi sadar, kita tahu keluar atau belum keluar. Lalu Rasulullah berkata, faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur, maka berwudu. Karena apa? Ketika mata terbuka, dubur terikat. Artinya kita tahu apa yang keluar. Otomatis kalau mata tertutup, dubur terbuka. Mata terbuka, dubur tertutup. Tertutup dalam pengertian kita tahu apa yang keluar. Tapi kalau mata kita tertutup, sebaliknya dubur terbuka. Alias kita tidak sadar apa yang keluar dari dubur. Ya, sudah hadas atau belum hadas. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa fi riwayatin, riwayat Al-Baihaqi rahimahullah, Ad-Darimi rahimahullah, begitu pun Ad-Darqutni dari sahabat yang mulia Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma qala, Rasulullah bersabda, innamal ainani wika'as-sah, kedua mata itu adalah pengikat dubur. Fa idza namatil ainu istatlaqal wika'u, maka kalau mata ini tidur, terbukalah ikatan yang mengikat dubur. Mirip dengan redaksi sebelumnya. Ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa ma'nal hadis, arti dari hadis yang barusan kita baca, annal insana, sesungguhnya manusia, madama yaqzan, selama dia masih sadar, yantabihu lima yakhruju minhu, maka dia akan tahu apa yang keluar dari duburnya. Fa idza nama faqad yakhruju minhu syai'un duna an yuhis bihi. Tetapi kalau mata sudah tertidur, mengantuk tidur, maka mungkin saja keluar sesuatu tanpa dia sadari. dua hadis yang barusan kita baca itu konteksnya adalah tidur. Tapi bukankah tadi dikatakan di awal, hilangnya akal itu bukan hanya karena tidur. Terkadang karena pingsan, terkadang karena mabuk, dan lain sebagainya. Mana dalilnya? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa qisa zawalul aqli bil jununi wal igma'i was sukr. Dikiaskan kepada orang yang tidur, orang yang tidur nasnya sudah ada, batal. Hadis Ali ya, Ali bin Abi Thalib, dan hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kedua hadis ini menunjukkan orang yang tidur, maka dia wudunya batal. Maka dikiaskan kepada perkara yang sudah ada hukumnya, yaitu tidur, perkara-perkara yang mirip dengannya, contohnya adalah al-junun, gila, wal-igma'u, pingsan, ya, gila, pingsan, wasukr, dan dalam kondisi mabuk, ya, kondisi mabuk. Lalu beliau berkata, sawa'un akana hadha zawalu qalilan au kathiran. Sama saja baik hilang akalnya sebentar atau lama. Apakah dia pingsan hanya 5 menit ataukah 1 jam? Sawa'un, sama saja. Li'annahu, ya, li'annahu ablagu minhu fi ma'nahu. Dikiaskan orang pingsan kepada orang yang tidur, dikiaskan orang yang gila kepada orang yang tidur dari sisi batalnya wudu, dikiaskan orang yang mabuk kepada orang yang tidur. Bahkan tiga hal ini ablag, lebih pantas kita anggap membatalkan wudu dibandingkan tidur. Karena kalau setidur-tidurnya orang, dia masih punya kemampuan walaupun sedikit untuk menyadari sesuatu. Kita bangunin. Bangun. Tapi kalau orang pingsan, lama. Mana kekuatan menghilangkan akalnya, mana yang lebih besar? Tidur atau pingsan? Tentunya pingsan. Tidur atau gila? Tentunya gila. Tidur atau mabuk? Mabuk. Maka, kata beliau, maka kalau tidur saja membatalkan wudu, apalagi, ini namanya kias aula, perbandingan yang lebih, apalagi kalau sampai pingsan, hilang akal, ataupun mabuk. Jelas, saudara-saudaraku sekalian, ini sebab hadas yang kedua. Mungkin, tapi kalau kita cari dalil, bisa juga ketemu dalilnya, kata beliau. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tidak tanggung-tanggung ya, hadis Bukhari dan Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, suatu ketika sakit Nabi semakin parah, semakin berat. Beliau tidak bisa memimpin salat berjamaah. Beliau pingsan. Ketika bangun ditanya, "Apakah manusia sudah salat belum ya Rasulullah? Mereka masih menantikanmu. Aku minta air satu baskom." Ketika Nabi mandi, mau berangkat ke masjid, jatuh pingsan. Sadar lagi. Minta air, mandi lagi, pas mau berangkat, pingsan. Begitu sampai 4 kali. Pas keempat kalinya mau berangkat, beliau jatuh lagi, dan beliau mandi lagi, beliau wudu lagi. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya pingsan itu membatalkan. Maka, untuk kelima kalinya, akhirnya Nabi berkata, panggil Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk memimpin sholat manusia. Panggil Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sholat manusia. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita kembali ke matan ya. Tadi matannya berkata, zawal aql. Hilangnya akal. Illa kecuali an-naumu qa'idan mumakkinan maq'adahu minal ard. Kecuali kalau seseorang itu tidur dalam kondisi dia duduk, dan duduknya ini dalam posisi duduk yang sempurna di atas tanah atau di atas lantai dalam posisi duburnya di bawah. Jadi ada apa, mohon maaf, dubur itu dia menduduki kedua duburnya. Jadi kedua duburnya dia duduki. Ya kayak bapak-bapak duduk sila begitu. Kalau kita di masjid mendengarkan khutbah kan kita duduk sila. Itu ketiduran. Itu ketiduran. Kata beliau, kecuali kalau tidurnya duduk. Dan dia duduk di atas dubur dalam kondisi sempurna. Artinya duburnya tidak diangkat, tidak terangkat salah satunya. Tapi kalau mohon maaf lagi tidur lalu miring ke kanan atau ke kiri misalnya, miring ke kiri atau miring ke kanan, itu otomatis mohon maaf duburnya terangkat. Memang apa bedanya dubur terangkat dengan tidak? Ya kalau diduduki, sempurna diduduki, itu kalaupun keluar sesuatu kerasa. Itu akan terasa kalau keluar sesuatu. Tapi kalau mohon maaf saudaraku sekalian, seandainya dubur sebelah kanan terangkat, dubur sebelah kiri kita duduki, itu kalaupun keluar sesuatu besar kemungkinan tidak terasa. Oleh karenanya para ulama membedakan antara tidur yang terlentang, baik di atas rusuk sebelah kanan atau dia menghadapkan badannya ke langit misalnya, itu otomatis terbuka duburnya. Terbuka. Beda kalau duduk dia tertutup. Ya, tertutup artinya tertekan, dan kalaupun keluar sesuatu terasa. Ya. Oleh karena dikatakan di sini, sawa'un sawa'u ar-raqibu wal mustanidu walau li syai'in law uzila la saqat wa ghayruhuma. Sama saja, baik yang tidur duduk ini adalah tidur dalam kondisi di atas kendaraan, bapak-bapak lagi di mobil mudik atau apa perjalanan jauh, duduk di bangku depan samping supir begini duduk, itu kan dubur kita sempurna menempati posisi normalnya. Kalaupun sampai kita ketiduran, itu menurut para ulama Syafi'iyah tidak batal. Kenapa tidak batal? Dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, fala yantaqid wudu'ul mutamakkin. Maka orang yang duduk dalam kondisi sempurna di atas kedua duburnya tidak batal. Kenapa? Kenapa tidak batal? Li'annahu, karena sesungguhnya, lau kharaja minhu syai'un la'ahassa bihi. Karena kalau memang keluar sesuatu pasti kerasa. Kalau memang keluar sesuatu pasti akan terasa. Jelas saudara-saudaraku sekalian, ini poinnya, ya. Lalu dikatakan, falau nama, seandainya seseorang itu tidur, mumakkinan fazalat al-yata al-yatahu qoblan tibahihi. Seandainya seseorang tidur, kondisinya duduk, lalu terangkat kedua duburnya sebelum dia sadar, sempat terangkat, intaqat, maka dia batal. Karena kemungkinan itu sudah keluar dan dia enggak kerasa. Memang bisa Ustaz, orang lagi tidur duburnya keangkat? Bisa. Gimana caranya? Dulu waktu kita masih SMA ya, kadang di kelas sudah ngantuk sekali, kita jatuhkan kepala kita ke meja, jadi begini, jadi terangkat, agak terangkat bagian depannya, bagian belakang terangkat. Atau kadang kita di bis atau di mobil saking ngantuknya kita sandar, nyandar ke kanan atau ke kiri sehingga dubur kita terbuka. Tidur yang begitu walaupun dia duduk tapi ala ghairi hayatil mutamakkin, maka batal wudunya, karena ada kemungkinan telah keluar hadas tapi dia tidak sadar. Tapi kalau dia tegak begini enggak ada yang keangkat, hatta law kharaja syai'un, sampai pun keluar sesuatu dia pasti akan kerasa, ya, akan kerasa. Oleh karena itu dibedakan antara yang duduk dengan yang tidak duduk. au ba'dahu. Tetapi kalau duburnya terangkat setelah dia bangun, atau berbarengan dia bangun, atau dia ragu, dalam tiga kasus ini tidak batal. Duburnya keangkat, berbarengan setelah dia bangun, ya sudah bangun ya. Yang penting ketika dia masih tidur tidak terangkat. Atau berbarengan dengannya, atau ragu tadi berbarengan atau tidak berbarengan. Au saqatat yaduhu 'alal ard. Atau dia duduk sempurna begini, Pak. Atau dia letakkan begini. Dia duduk, tiba-tiba tangannya jatuh ke bawah. Ya. Ini pun tidak menjadi ukuran karena tangan enggak jadi ukuran. Ya, duduknya yang jadi ukuran. Artinya kalaupun seandainya dia tangannya sudah di bawah enggak sadar begitu, itu tidak menjadi alasan kita memvonis wudunya batal. Au na'asa, atau seseorang ngantuk. Ya. Wa huwa ghairu mumakkin. Au mumakkan, mumakkin ya. Wa huwa yasma'u wa la yafham. Atau orang tidur, ngantuk, mohon maaf, orang ngantuk. Dia dengar ada suara orang lagi ceramah, tapi dia sudah enggak paham lagi. Sering kan begitu ya? Kita ketika kuliah dulu sering mengalami kondisi begitu, apalagi kalau kelas siang kan. Masya Allah, kita masih dengar itu suara dosen menjelaskan tentang hukum. Tapi kalau sudah ngantuk berat, cuma kedengaran suara saja, tapi akal sudah kehilangan atau berkurang kemampuan memahami. Atau kadang sebaliknya, suara udah gak kedengaran, tapi orangnya masih kelihatan. Tapi kita gak tahu ini orang lagi ngomong apa, kan begitu. Karena saking ngantuknya. Ini pun tidak membatalkan. Karena bukan tidur, itu namanya ngantuk. Au syakka hal nama au na'asa. Atau ada orang yang ragu, saya tadi tidur apa ngantuk ya? Kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya orang tidak tidur. Ya. Au hal nama mumakkanan au ghairu mumakkin au ghairu mumakkin. Atau dia ragu, tadi saya duduknya sempurna atau tidak sempurna ya? Dalam semua kondisi ini intinya fala yangqub, kata beliau. Intinya tidak batal kalau kondisi-kondisi yang barusan kita sampaikan. Kemudian saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebab hadas yang kedua. Sebab hadas yang pertama apa? Masih ingat? Sebab yang pertama al-kharij min kubulin au duburin. Sesuatu yang keluar dari kubul, dari depan atau dari belakang. Itu yang pertama. Sabab as-sabab al-awwal. Yang kedua adalah zawal akal. Zawalu akal. Hilangnya akal. Baik dikarenakan tidur, pingsan, apalagi tadi yang ketiga, tidur, pingsan, gila, ya. Dan satu lagi mabuk. Ya. Adapun sebab yang ketiga adalah iltiqa'u syai'in. Wa in qalla, walaupun sedikit, min basharatai rajulin wa imra'atin ajnabiyain. Bertemunya walaupun sedikit antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, bersentuhan, batal wudunya menurut Imam Syafi'i. Ini tentunya masalah khilaf yang sangat klasik ya. Imam Syafi'i berpendapat menyentuh wanita yang bukan mahram yang qut itlaqan batal secara mutlak. Abu Hanifah kebalikannya. Al-Imam Abu Hanifah berkata, mas'ul lamsul mar'ati lamsul rajul al-mar'ata la yanqudul wudu itlaqan. Tidak membatalkan wudu secara mutlak. Datang Imam Malik dan Imam Ahmad cenderung kepada tafsil, rinci. Kalau mujarradul lams, kalau sekedar menyentuh tanpa diiringi dengan syahwat, fala yanqut, tidak batal, kata Imam Malik. Wa idza kana ma'asyahwah. Tetapi kalau sentuhan lawan jenis itu diikuti oleh syahwat, yang qud, ya, membatalkan wudu. Itu tiga pendapat. Walaupun ada pendapat katanya Imam Ahmad mengatakan membedakan antara ada penghalang atau tidak penghalang. Saya rasa kalau ada penghalang tidak penghalang itu sepakat semua. Kalau ada penghalang, ya, maksudnya penghalang ada kain misalnya, ya, itu tidak membatalkan. Tapi yang dibahas adalah bertemunya kulit dengan kulit. Nah, di mazhab Imam Syafi'i, karena kitab yang kita baca adalah kitab Syafi'iyah, itu yang qut, dia membatalkan wudu, ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan ajnabiyain humal ladani yahillu lahuma ayyatazawwaju ayyatazawwaja halan wa ma'alan. Yang dimaksud dengan ajnabi adalah orang-orang yang boleh saling menikah saat itu atau di kemudian hari. Kalau mahram kan haram dinikahi, ya. Saya punya ibu, ya enggak bisa saya nikah dengan ibu. Anak perempuan, adik perempuan, bibi, mertua, itu mahram. Tidak boleh dinikahi. Oleh karenanya di sini, kapan laki-laki menyentuh wanita itu adalah batal asbab al-hadas, kalau kedua-duanya ajnabiyain, adalah orang yang ajnabi. Apa definisi ajnabi? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, keduanya boleh menikah entah hari itu atau di kemudian hari. Jelas? Baik. Kemudian wa yakhruju kullu man yuhram at-tazawuju bainahuma ala ta'bi ala ta'yid. Ya. Dan keluar dari definisi ini adalah laki-laki dan perempuan yang saling haram untuk menikah. Artinya tidak boleh saling menikah. Ya. Dan ini akan ada penjelasannya rinci nanti di dalam kitabun nikah. InsyaAllah. Pertanyaan, apa dalilnya wahai Imam Syafi'i? Bahwa apabila laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka batal wudunya. Apakah pakai syahwat? Ataukah tidak pakai syahwat? Otomatis batal wudunya. Aina dalil? Mana dalilnya? Dalilnya kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, bidalilil qiraatil mutawatiratil ukhra. Ada ayat yang bunyinya aulamastumun nisa. Au lamastumun nisa. Lamnya panjang Bapak dan Ibu, ya. Au la matabi'i au lamastumun nisa. Dalam qiraah Ibnu Mas'ud, dan ini masuk kategori qiraah mutawatirah, itu beliau membaca lamastumun nisa, berarti minus lam alif setelah lamnya. Kalau yang kita bacakan lamastumun nisa. Tapi kalau dalam qiraah Ibnu Mas'ud, dan ini pun qiraah yang mutawatir, bisa kita baca itu dengan lapas lamnya dipendekkan. Lamastumun nisa. Apa bedanya? Tentunya beda. Kalau lamasa yulamisu mulamasatan, itu ada makna saling. Saling. Tapi kalau dan makna saling bisa diartikan bercampur. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi kalau lamnya dipendekkan, tidak ada kemungkinan kecuali mujarrad al-lams. Hanya sekedar menyentuh saja. Artinya begini, okelah di ayat yang kita baca itu, lamnya panjang. Tetapi maksud dari lam panjang itu adalah sekedar menyentuh. Kok bisa begitu pemahamannya? Oh iya, karena ada riwayat Ibnu Mas'ud, yang mana beliau membacanya lamastum. Dan itu pun qiraah yang mutawatirah. Lalu dikatakan di sini, wadzalika, kenapa sih menyentuh wanita itu membatalkan wudu? Li'anna lamsa, karena menyentuh, liman yatalazzaz biha adatan mazannatul hadas. Umumnya kalau laki-laki menyentuh wanita, apalagi yang bukan muhrimnya, ada kelezatan umumnya, dan itu menyebabkan hadas. kok hadas? Oh iya, kalau laki-laki menyentuh perempuan karena ada kelezatan, ada syahwat, itu keluar air mazi kemungkinan. Dan keluarnya air mazi tidak disadari. Ya, tidak disadari. Maka dihukumi batal. Ya. Baik. Jelas ma'asyiral muslimin, ya. Walau ini perkataan Ibnu Naqid, walaupun bi ghairi syahwatin, walaupun seseorang menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, wa qasdin, dan tanpa disengaja. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, mau sengaja mau enggak sengaja batal selama wanitanya bukan mahram. Hatta lisan, bahkan kalaupun yang disentuh adalah lidah atau yang disentuh adalah organ yang lumpuh misalnya, atau organ yang lebih. Misalnya seorang laki-laki menyentuh tangan wanita, ternyata tangannya itu adalah jari yang keenam. Sebagian orang kan ada yang organnya lebih. Itu pun sama membatalkan. Illa kecuali sinan, kecuali gigi, zuf wa zufran kuku, wa sya'ran rambut, wa udwan maqtu'an, dan anggota tubuh yang terputus. Ya, dikatakan di sini li'anna illatan naqdi mazannatu syahwah lilazzah. Kenapa sih kalau sekedar menyentuh gigi atau menyentuh rambut atau menyentuh bagian tubuh yang sudah putus itu tidak membatalkan wudu? Karena sebab kita menghukumi batalnya wudu yang menyentuh wanita itu karena adanya lazzah, adanya kelezatan. Wa ma dzukira laisa mazinnatu lidzalik. Adapun yang kita sebutkan tadi itu bukan sebab munculnya syahwat. Kalau sekedar seorang laki-laki menyentuh kuku, itu tidak bangkit syahwatnya. Atau menyentuh rambut yang sudah terputus misalnya, sudah dipotong, itu pun tidak mengakibatkan munculnya syahwat. Oleh karenanya dia tidak dianggap membatalkan wudunya, ya. Baik ma'asyiral muslimin, karena waktu yang terbatas, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Assalamualaikum, ada tahu kurma aja kan? Itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma Ajwa. Kurma Ajwa Akila itu kurma premium. Kualitasnya berapa? Diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, padat tandanya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma Ajwa Akila lagi promo nih. Yuk buruan di order ya, promonya terbatas loh. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat pemipil jagung manual AGR KON 4 dari Agrowindo. Kebutuhan memipil atau merontokkan jagung dari bonggol untuk berbagai penggunaan kini semakin mudah, praktis, dan efisien. Desain sederhana namun fungsi handal, terbuat dari material yang berkualitas, awet dan food grade. Pengoperasian mudah dengan tuas putar. Hasil pemipilan jagung akan langsung keluar dalam hitungan detik. Kapasitas 60 hingga 80 kilo per jam secara kontinu. Mudah digunakan, lebih ekonomis dan praktis untuk berbagai kebutuhan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Ben Mary penghangat sayuran elektrik tipe MKS Mary 01 dari Maxindo. Untuk kebutuhan menghangatkan makanan berkuah seperti sayuran sup, sekaligus untuk menyajikan makanan dalam kondisi hangat setiap saat pada konsumen. Desain mesin elegan dan minimalis, ringkas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade. Dengan kontrol suhu otomatis bisa mengatur suhu 30 hingga 110 derajat Celcius. Hemat listrik, ideal untuk usaha di bidang catering, hotel, resto buffet, dan lain-lain. Mudah dibersihkan. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Ben Mary penghangat sayuran elektrik tipe MKS Mary 2 dari Maxindo. Untuk kebutuhan menghangatkan aneka sajian makanan berkuah seperti sayuran, sup, dan makanan lainnya, sekaligus dalam menyajikan dalam kondisi hangat pada konsumen, andalan pada usaha catering, sajian hotel, buffet, dan kebutuhan lainnya. Desain mesin elegan, portable dan ringkas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade, terdiri dari 2 buah panci dengan volume 4 liter. Untuk kebutuhan menghangatkan 2 jenis makanan yang berbeda, kontrol suhu otomatis, bisa mengatur suhu dari 30 hingga 110 derajat Celcius, sangat praktis, hemat listrik, serta mudah dibersihkan. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat membelah bambu manual AGR BC8 Agrowindo membuat kerja membelah bambu Anda jadi lebih cepat dan praktis. Mudah dioperasikan, desain sederhana namun maksimal. Dengan 14 mata pisau presisi, membuat ukuran hasil belahan seragam dan rapi. Multifungsi untuk berbagai kebutuhan usaha dan industri pengolahan bambu, awet dan berkualitas. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan perkataan Ibnu Naqib rahimahullah dan juga penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan sebab yang kedua dan ketiga. Walaupun sebab yang ketiga belum selesai, masih ada beberapa poin singkat. Jadi sudah tiga kita bahas ya. Satu, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu atau menjadi sebab hadas. Yang kedua adalah hilangnya akal. Dan yang ketiga adalah irtiqa basyaratai ar-rajul wal mar'ah ajnabiyain, yaitu bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya adalah ajnabi alias bukan mahram. Ajnabi di sini artinya mereka bisa saja menikah saat itu atau di masa yang akan datang. Allah alam bisa. Di kesempatan kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut bergabung di pagi hari ini. Ada dua layanan yang kami buka, layanan telepon 0812 1998 1555, Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 5676. Pertanyaan yang pertama dari Pak Yanto di Lampung. Saya mengadopsi anak laki-laki, bolehkah aktenya atas nama saya? Nanti kalau saya besar, saya kasih tahu bahwa saya bukan ayah kandungnya. Allah alam bisawab ya. Hukum asalnya, seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Surat Al-Ahzab. Panggillah anak-anak itu dengan menisbatkan mereka kepada orang tua mereka. Dahulu Nabi memiliki anak angkat, Zaid ibn al-Harithah, disebutnya Zaid ibn Muhammad. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dinisbatkan kepada ayah aslinya, Harithah. Oleh karenanya hukum asalnya tidak boleh. Tetapi ada kondisi-kondisi yang wallahu a'lam bissawab ya, yang terkadang darurat. Darurat itu begini Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Terkadang ada orang, seseorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan anak yang bukan anaknya. Ada yang meletakkannya di depan rumah misalnya, kan begitu. Atau ada yang keluarga dekatnya misalnya meninggal, ayahnya atau ibunya, dua-duanya meninggal misalnya. Sehingga dia harus mengurus anak tersebut. Dan si anak yang tidak diketahui bapak dan ibunya, dikarenakan tadi diletakkan saja bayinya di depan rumah, bayinya masih merah. Tentunya dia harus punya masa depan. Harus punya masa depan. Dan karena kita hidup di negara yang memiliki aturan hukum, maka dia akan diberikan NIK, nomor induk kependudukan. Dan dia pun akan dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Artinya dia harus punya identitas. Nama ayah, nama ibu, dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, ya ulama kontemporer, kalau maksudnya adalah hanya dari sisi administrasi, jadi memasukkan ke kartu keluarga hanya dari sisi administrasi, agar si anak ini mendapatkan hak-haknya ketika dia besar. Dia bisa mendaftar sekolah karena dia punya KTP. Dia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Maka itu tidak masalah. Tapi hanya dari sisi apa? Administrasi saja. Artinya kalau nanti si anak sudah mulai besar, kita jelaskan. Nah, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan. Dahulu begini-begini, itu Allah alam bisawab, kata mereka tidak masalah. Karena kalau tidak dimasukkan atau dinisbatkan kepada seseorang, tidak bisa dibuat KTP-nya, kartu keluarganya, dan itu madorotnya akan lebih besar untuk si anak. Jadi kita nisbatkan secara administrasi saja. Adapun secara kenyataan, kalau ada yang bertanya anaknya siapa, saya dapat ini depan rumah, atau saya dapat dari si fulan yang meninggal, ya kita jelaskan. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Puasa sunat Syawal boleh tanggal 8 Syawal dan bisa selang-seling. Betul, boleh, silahkan. Jadi di bulan Syawal yang dilarang puasa cuma tanggal 1. Tanggal 1 Syawal, haram puasa. Adapun lewat tanggal 1 silahkan. Tapi hendaknya yang masih punya hutang puasa Ramadan, bereskan dulu puasa Ramadannya. Selesaikan dulu puasa Ramadannya, barulah setelah itu, ya barulah setelah itu, kalaupun dia mau puasa sunnah silahkan, itu yang lebih utama. Allah lebih besar. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Sumatera Selatan. Suami saya tukang servis. Yang datang itu kebanyakan tidak puasa, merokok, segala macam. Saya sampai marah, bagaimana sikap kami terhadap mereka yang tidak bisa diomongin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah berkata, man ro'a minkum mungkaron. Apabila kalian melihat kemungkaran di hadapan mata kalian, man ro'a minkum mungkaran, falyughayyir biyadih. Ubah dengan tangan kalian kalau kalian adalah memiliki kekuasaan atas orang-orang tersebut. Kalian kalau masih senang kerja di saya, puasa. Saya enggak sudi menampung orang yang ahli maksiat di kekuasaan. Wa in lam yastati', kalau dia enggak bisa punya kekuasaan, fa bi lisanihi, sampaikan dengan lisan nasihat-nasihat yang baik. Wa in lam yastati', kalau enggak bisa juga, fa bi qalbihi, dengan hati. Dengan hati gimana? Menunjukkan kebencian. Ini yang merusak kesucian Ramadan itu, yang merusak kesakralan Ramadan itu orang Islam sendiri. Yang ramai di warung-warung makan itu orang Islam juga siang-siang. Di warung-warung kopi orang Islam juga. Kita kekuasaan tidak punya. Menyampaikan dengan lisan mungkin banyak yang belum bisa. Tapi kalau kita lihat sekedar mata kita melotot, merah, benci, itu paling minimal untuk menunjukkan ketidaksukaan di dalam hati. Syukur-syukur kalau kita bisa datang. Kita sampaikan kepada mereka, Masya Allah kalian, kalian ini lebih jelek daripada orang yang suka melakukan dosa. Lebih jelek dari orang yang melakukan dosa. Karena orang yang melakukan dosa itu mudah-mudahan diampuni. Kok kami lebih jelek dari orang yang melakukan dosa? Iya, karena kalian bangga dengan dosa. Siang-siang, merokok di pinggir jalan, gak malu. Makan dan minum, gak malu kalian. Itu kalau dengan apa? Dengan lisan kan begitu. Tentunya ya kondisional. Ya, budaya, adat itu berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Allah alam bisa. Pertanyaan keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya kan ada memelihara kambing, dia sudah beberapa hari belum melahirkan. Kalau anak-anak yang meninggal dalam kandungan induknya, apakah boleh kita menyembelihnya karena induknya sudah lemah? Kalau maksudnya adalah menyembelih induk, apakah yang di dalam janin itu boleh dimakan? Rasulullah berkata, zakatul zakatul walad, au kama qala Rasulullah. Sesungguhnya sembelihan untuk induk itu sekaligus sembelihan untuk janin yang ada dalam perutnya. Jadi kalau ada kambing kondisinya hamil, kita sembelih itu ibunya, lalu ketika kita buka perutnya ada anak di situ yang bayi kambingnya mati, itu halal dimakan. Itu halal dimakan. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Berapa nisabnya zakat harta sekarang kalau itu tabungan? Allah alam bisa, ya. Para ulama mengatakan nisab zakat mal itu ada dua. Ada nisab yang menggunakan emas, ada nisab yang menggunakan perak. Kalau menggunakan emas sekitar 85 gram, artinya kalau emas 1 juta sekarang ya sekitar 85 juta atau 83, kurang dari itu atau lebih dari itu, kurang dari itu ya, 83, 82. Siapa yang punya uang di atas 82, 83, kalau pakai nisab emas itu sudah wajib zakat. Kalau sudah haul setahun lalu diambil 2,5%. Tapi para ulama mengatakan ada juga nisabnya dengan perak. Kalau perak itu 200, saya lupa tepatnya, yang pasti kalau dikonversi ke uang, saya pernah baca tulisan para ulama, itu sekitar 9,3 juta. Itu sudah wajib zakat. Kalau kita pakai ukuran perak. Mana yang lebih maslahat untuk fakir miskin? Tentunya ukuran perak lebih maslahat. Karena akan lebih banyak orang yang bersedekah. Ya, mengeluarkan zakat. Allah alam bisawab. Pertanyaan habis. Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya sudah habis, ma'asyiral muslimin. Insyaallah sekarang pukul 7:50. Sebenarnya ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.